رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa istiqomah melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya. Dan tidak lupa kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Dan kaum muslimin yang kami hormati, kita berutang budi dengan mereka yang telah membawa Al-Qur'an hingga sampai kepada diri kita, yaitu para perawi hadis, perawi Al-Qur'an yang meriwayatkan Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari para sahabat dan seterusnya hingga Al-Qur'an itu tertulis dan bisa sampai kepada kita. Dalam ilmu qiraah, seperti yang sering kita kenal, ada yang disebut dengan qiraah sab'ah atau bacaan dari tujuh imam. Tujuh imam itu mereka adalah orang-orang yang meriwayatkan dari para tabi'in. Kemudian mereka, para tabi'in itu meriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah tujuh orang itu? Tujuh orang itu yang pertama adalah Al-Imam Munafiq Al-Madani. Beliau seorang ulama Madinah dan yang meriwayatkan dari beliau ada dua perawi yang terkenal, yaitu Qalun dan Warash. Sehingga sering kita dengar ada istilah qiraah Warash, Warash dari Nafi' Al-Madani. Kemudian yang kedua adalah Al-Imam Ibn Katsir Al-Makki. Imam Ibn Katsir, ulama Mekah. Ini berbeda dengan penulis kitab Ibn Katsir. Beliau termasuk ahli qiraah dan murid beliau yang terkenal adalah Al-Bazzi dan Kumbul. Meskipun riwayat Al-Bazzi maupun Kumbul jarang kita dengarkan. Kemudian yang ketiga adalah Al-Imam Abu Amr Al-Basri. Dan yang meriwayatkan dari beliau adalah Ad-Duri dan As-Suwaisi. Ad-Duri dan As-Suwaisi, dua murid beliau yang terkenal yang meriwayatkan dari Abu Amr Al-Basri. Kemudian yang keempat adalah Al-Imam Abdullah bin Amir Asy-Syami. Beliau ulama Syam. Dan yang terkenal meriwayatkan dari beliau ada dua. Yang pertama Hisham dan yang kedua Ibnu Dzakwan. Hisham dan Ibnu Dzakwan. Kemudian yang kelima adalah Al-Imam Asim Al-Kufi. Dan yang meriwayatkan dari beliau ada dua. Syu'bah dan Hafiz. Syu'bah dan Hafiz. Dan Hafiz inilah periwayatan Al-Quran yang banyak tersebar di muka bumi ini dan termasuk Al-Quran yang dipakai di Indonesia, di Saudi dan beberapa negara yang lainnya, yaitu qiraah dari Hafiz dari Asim. Kemudian yang keenam adalah Al-Imam Hamzah bin Habib. Dan beliau meriwayatkan atau yang meriwayatkan dari beliau adalah Khalaf dan Khallad. Khalaf dan Khallad. Kemudian yang ketujuh adalah Al-Imam Al-Kisai. Dan yang meriwayatkan dari beliau adalah Abul Harith dan Ad-Duri. Sehingga dari tujuh qiraah itu, masing-masing memiliki dua murid yang terkenal. Maka totalnya dari masing-masing dua murid ini totalnya berarti ada 14 ahli qiraah yang merupakan turunan dari tujuh ahli qiraah. Baik, selanjutnya kita akan melihat lebih detail tentang qiraah yang sampai di tempat kita di kalangan kaum muslimin dari riwayat Hafiz dari Asim dari Abu Abdurrahman As-Sulami dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Asim? Imam Asim, Asim bin Abi Najud Al-Kufi. Dan beliau memiliki kunyah Abu Bakar, salah satu di antara ahli qiraah As-Sab'ah menurut Qurra Asy-Syatibiyah. dan beliau seorang ulama tabi'in, dan sanad Asim bin Abi Najud sampai kepada Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Talib. Dan beliau mendapatkan riwayat dari Ali bin Abi Talib atau Ibnu Mas'ud itu melalui Abu Abdurrahman As-Sulami dan Zir bin Hubaysh Al-Asadi. Sehingga jarak antara Asim dengan Nabi SAW hanya terpaut dua orang. Asim dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ali, dari Nabi SAW. Sehingga sanadnya Asim sangat pendek. Sampai kepada Nabi SAW hanya terpaut dua orang. Sedangkan Hafs bin Sulaiman Ibnul Mughirah bin Abi Dawud Al-Asadi. Dan beliau rahimahullah adalah Rabib dari Asim. Maksudnya adalah anak tiri dari Asim. Dan beliau dilahirkan pada tahun 90 Hijriah dan meninggal tahun 180. Sehingga usia beliau 90 tahun. Dan beliau termasuk di antara ahli qiraah yang memiliki banyak murid. Dan itulah yang menyebabkan kenapa qiraah dari Hafs, dari Asim, banyak tersebar di permukaan bumi ini. Dan kita berutang budi kepada mereka. Melalui ahli qiraah seperti inilah kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan aturan tajwid, sesuai dengan aturan yang berlaku, dan bagaimana cara membaca yang benar, sehingga kita bisa mempelajari seperti apakah Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Ini hanya sebatas sebagai pengetahuan agar kita tahu siapakah orang yang berjasa bagi Al-Quran kita, dan diantaranya adalah para perawi yang mereka menyampaikan Al-Quran dari para tabi'in, kemudian disampaikan kepada murid-muridnya sehingga sampai kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka dan memberikan balasan yang terbaik untuk mereka. Wallahu ta'ala alam. Dan sedikit membahas pertanyaan yang kemarin disampaikan yang belum sempat kita singgung, terkait masalah batasan memberikan zakat kepada orang tua. Ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni. Insyaallah akan kita kutip di sini. Dalam Al-Mughni beliau mengutip keterangan Ibnul Mundhir. Kata Ibnul Mundhir, ajma'a ahlul ilmi ala anna zakata la yajuzu, bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada kedua orang tua, baik dari anak lelaki maupun dari anak wanita. Fil halil lati yujbiru fi haddafi'u ilaihim ala nafaqati alaihim, dalam kondisi sipan nafkah anak kepada orang tuanya. Lianna daf'a zakatihi ilaihim yugnihim an nafaqatihi. Kenapa ulama melarang memberikan zakat kepada kedua orang tua? Karena itu bisa menyebabkan sang anak menjadi, berarti anak tidak perlu mengeluarkan nafkah untuk orang tuanya. Dan kemarin telah kita sampaikan bahwa hubungan dalam keluarga itu ada usul, ada furu', ada usul, ada furu', dan ada hawashi. Usul berarti bapak atau ibu, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Furu' berarti anak, kemudian cucu, dan seterusnya ke bawah. Hubungan usul dan furu' ini hubungan satu jalur, sehingga mereka bisa saling menafkahi. Maka seorang anak berkewajiban menafkahi bapak ketika bapak tidak mampu. Orang tua berkewajiban menafkahi anak ketika anak tidak mampu. Dan pembahasan yang sama juga berlaku untuk bapaknya bapak, yaitu kakek, dan anaknya anak, yaitu cucu. Sehingga ma yuqalu fil abbi yuqalu fil jaddi wal jadda. Pembahasan yang berlaku untuk bapak juga berlaku untuk kakek. Pembahasan yang berlaku untuk kakek juga berlaku, pembahasan yang berlaku untuk anak juga berlaku untuk cucu. Karena itulah, jika kakek orang yang miskin, bolehkah seorang cucu memberikan zakatnya kepada kakek? Wallahu ta'ala alam, yang zahir hukumnya tidak diperbolehkan. Dan ini merupakan keterangan jumhur ulama. Berbeda dengan hawashi. Hawashi itu berarti saudara, paman, dan seterusnya. Berhak untuk mendapatkan zakat dari kita. Meskipun mereka adalah orang yang miskin, yang seharusnya kita beri nafkah, tapi karena posisinya sebagai hawashi, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat dari kita. Wallahu ta'ala alam, karena itu posisi anak wanita yang dia berkemampuan, sementara punya orang tua yang tidak mampu, maka anak wanita ini ketika bayar zakat tidak boleh diserahkan ke orang tuanya. Namun si anak ini wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Mungkin itu sebagai tambahan untuk jawaban pertanyaan kemarin mengenai posisi anak perempuan yang bolehkah memberikan zakatnya kepada ibunya atau kepada Allah alam. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Anda yang mau bergabung. Dan di sini sudah ada telepon yang masuk, kita coba angkat. Silahkan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya Fatma dari Padang. Silakan. Mau bertanya, adakah batas, bolehkah seseorang fakir miskin sekeluarga tidak bayar zakat fitrah, Ustaz? Baik, cukup. Dan satu lagi, tetangga kan beri dia beras, apa boleh, haruskah itu yang dapat rumah mereka kan, jadi bolehkah itu diberikan ke zakat fitrahnya lagi? Bagaimana Bu, tetangga? Memberikan zakat ke mereka. Terus mereka jadi dapat kan, beras banyak. Jadi beras yang diberikan ke tetangga itu yang diberikan lagi ke sebagai zakat. Untuk zakat fitrahnya ya. Baik. Cukup. Satu lagi, Ustaz. Kalau saya sebagai saudara kandung, bolehkah membayarkan zakatnya gitu, Ustaz? Baik, cukup, Ibu. Iya, Ustaz. Makasih, Ustaz. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada tiga pertanyaan yang beliau sampaikan. Yang pertama, apa batasan orang tidak wajib zakat fitrah? Orang tidak wajib zakat fitrah, batasannya adalah ketika dia tidak memiliki bahan makanan pokok yang cukup pada saat tanggal 1 Syawal. Sehingga misalnya ada orang yang nggak punya duit sama sekali, beras yang dia miliki tinggal setengah kilo, dan itu berada di malam hari raya, malam tanggal 1. Duit nggak ada, beras tinggal setengah kilo. Kemudian setengah kilo ini nanti akan dipakai sebagai makanan untuk dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Maka dalam posisi inilah orang tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau dia masih punya bahan makanan yang melebihi dari kebutuhan pokoknya pada saat Idul Fitri, misalnya kebutuhan Idul Fitrinya setengah kilo, tapi dia memiliki beras sebanyak 5 kilo. Nggak punya duit, cuman punya beras 5 kilo. Dan nggak ada orang yang ngasih beras zakat. Maka dia berkewajiban untuk mengambil setengah kilo. Dia cukup mengambil setengah kilo sebagai kebutuhan pokok dia. Sisanya 4,5 kilo dibayarkan sebagai zakat dia atas nama dirinya dan keluarganya. Kalau kurang, itu di luar kemampuannya. Itu batasan mengenai zakat fitrah. Dan batasan ini sebagaimana keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena zakat fitrah itu menganut prinsip kafaroh dan bukan menganut prinsip zakat mal. Sehingga batasan orang yang wajib zakat tidak sebagaimana orang yang wajib zakat mal yang nilainya satu nisab uang 90 juta. Orang yang wajib zakat mal hanya mereka yang punya uang atau punya tabungan 90 juta ke atas. Tapi untuk zakat fitrah, bukan itu acuannya, tapi acuannya adalah dia memiliki bahan makanan yang cukup untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya pada saat Idul Fitri. Yang kedua, apakah boleh beras yang diterima dibayarkan sebagai zakat? Jawabannya boleh jika dia menerima beras itu sebelum malam Id atau ketika malam Id. Sehingga pada saat pagi harinya, dia punya beras misalnya 20 kilo. dari hasil mengumpulkan zakat-zakat fitrah. Maka beras 20 kilo itu tentu berlebih, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah dari beras yang sudah dia miliki atas nama dirinya dan keluarganya. Sehingga beras yang dipakai untuk bayar zakat itu tidak harus beras dari hasil membeli sendiri. Bisa juga beras dari hasil pemberian orang lain berupa zakat fitrah. Yang ketiga, mengenai hukum membayarkan zakat bagi orang lain, jawabannya boleh dengan syarat. Syaratnya adalah Anda harus memberitahu kepada orang yang mau Anda bayarkan zakatnya. Sehingga misalnya ibu mau membayarkan zakat kepada atas nama saudara yang tidak mampu, maka ibu harus memberitahu kepada saudara bahwasanya zakatmu telah saya bayarkan. Ini mau saya bayarkan, sudah saya siapkan berasnya, mau saya bayarkan. Tujuannya apa? Agar dia memasang niat dalam hatinya untuk membayar zakat fitrah. Ini sebagaimana keterangan An-Nawawi, dan kata beliau itu bagian dari syarat. Jika saudara Anda bersedia untuk Anda bayarkan zakatnya, maka boleh dilanjutkan. Dan jika saudara Anda tidak bersedia untuk dibayarkan zakatnya, maka tidak boleh dilanjutkan. Karena dalam hal ini harus ada kesediaan dari pihak yang dibayarkan zakatnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita tunggu penelpon berikutnya. Silakan saya menunggu dibacakan pertanyaan melalui WA. Mau tanya Ustaz, pada Ramadan 1440 Hijriah yang lalu, harta saya sudah masuk nisab dengan acuan harga emas Rp587.000 per gram. Namun ternyata pada Ramadan tahun ini harta saya menjadi di bawah nisab dengan acuan harga emas Rp900.000 per gram. Harga per tanggal 9 Mei 2020. Apakah saya wajib membayar zakat? Dari Nur di Depok, Ustaz. Baik. Ada sedikit permasalahan tentang pergeseran nisab zakat, zakat mal, karena harga emas selisihnya cukup jauh. Pada Ramadan tahun kemarin harga emas sekitar 600 ribu, sekarang sampai 900 ribu per gram. Dan ketika itu Anda misalnya memiliki tabungan senilai satu nisab dalam bentuk uang, yang uang itu ketika dikonversi ke emas bisa mendapatkan 85 gram atau lebih. Namun pertambahan uang Anda ternyata tidak berimbang dengan pertambahan nilai emas. Sehingga pada saat tahun depan, uang Anda misalnya yang dulu anggaplah 60 juta itu sudah nisab, sekarang nisabnya 90 juta. Uang Anda hanya bertambah sampai di 75 juta. Berarti untuk saat ini uang Anda belum nisab. Lalu gimana ini? Jawabannya berarti Anda tidak wajib zakat. Kenapa? Karena harta Anda belum mencapai nisab. Meskipun tahun dulu sudah mencapai nisab. Karena nisab itu berdasarkan emas dan bukan berdasarkan uang. Sehingga uangnya mengikuti perubahan harga emas. Karena itu jika saat ini di harga emas 900 ribu per gram, uang Anda di bawah 85 gram emas kalau dikonversi, maka Anda tidak berkewajiban untuk bayar zakat. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya Ibu Susi di Palangkaraya. Silakan. Saya mau menanyakan, apakah jaminan pelaksanaan di sebuah proyek itu termasuk kategori riba, Ustaz? Saya kurang paham itu, jaminan pelaksanaan. Jaminan pelaksanaan. Jadi gini, ketika saya mengambil sebuah proyek dari pemberi proyek itu, diwajibkan saya mengurus jaminan pelaksanaan. Jaminan pelaksanaan itu dikeluarkan oleh asuransi. Nah, apakah itu masuk dalam kategori riba, Ustaz? Anda membayar senilai premi tertentu? Saya yang membayarkan. Jadi uang saya itu ditahan di bank tertentu sebagai jaminan. Nah, nanti setelah proyek saya selesai, baru uang itu akan dikeluarkan. Baik, ada biaya administrasi? Ada biaya administrasinya? Baik, saya baik. Saya perlu tahu dengan detail karena di sini ada banyak pihak yang tadi Anda sebutkan ya. Pertama, posisi Anda sebagai pelaksana proyek, yang kedua ya, lembaga asuransi, yang ketiga bank. Peran mereka ya, masing-masing seperti apa? Gini. Kalau pertama, panjang, mungkin kita berikan kesempatan yang lain saja. Nanti Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui tulisan. Baik, Ustaz. Baik, cukup. Okay. Ada satu lagi, Ustaz, boleh? Yang pendek saja. Yang ini tentang zakat fitrah. Saya mempunyai beberapa karyawan yang tinggal di dalam rumah saya, tapi mereka saya gaji. Nah, apakah boleh saya membayarkan zakat fitrahnya? Baik. Karena kebiasaan yang sudah-sudah selalu kita bayarkan dari kantor. Baik. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengenai pembayaran zakat fitrah atas nama orang lain, tadi sudah kita sampaikan, hukumnya diperbolehkan dengan satu syarat, izin kepada pihak tersebut. Kecuali jika mereka adalah orang yang wajib kita nafkahi, seperti anak, kemudian istri, dan atau orang tua misalnya yang tinggal bersama kita, maka mereka tidak perlu dimintai izinnya ketika kita bayarkan zakatnya, karena mereka adalah orang yang wajib kita nafkahi. Namun kalau dia bukan orang yang wajib kita nafkahi, dia orang lain, seperti asisten rumah tangga, kemudian termasuk karyawan-karyawan yang bekerja di sekitar kita, dan apalagi termasuk juga saudara yang mereka tidak tinggal bersama kita, maka jika mau membayarkan zakat atas nama mereka, wajib memberitahu terlebih dahulu kepada mereka. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat penelpon yang masuk. Silahkan, dengan siapa, di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Dengan hamba Allah di Bandung. Silakan, Pak. Saya mau nanya, Ustaz, kalau setelah buang air kecil, saya itu kadang suka berwudu langsung sholat. Nah, ketika sholat itu saya merasa ada tetesan air kencing yang keluar. Usianya berapa, Pak? Saya usia 27 tahun. Baik, Ustaz. Nah, setelah sholat itu saya kadang suka penasaran, suka melihat gitu. Terkadang memang keluar, terkadang memang tidak gitu. Sejak kapan ini terjadi, Pak? Sudah lama? Saya sudah sempat, waktu itu 2017 saya sudah sempat ke dokter untuk periksa. Cuman memang katanya memang tidak ada. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah gitu. Baik. Cuman sampai sekarang saya jadi was-was terus setiap sholat. Kadang saya kalau ke masjid juga, saya pulang dari masjid juga saya suka ngecek lagi. Kadang suka ada, jadi saya bingung, kadang saya ganti lagi celana dan suka sholat lagi gitu. Saya bingung. Baik. Harus gimana? Cukup, Bapak. Baik. Halo? Ya, baik. Cukup. Cukup. Ya. Jazakallah, terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai posisi orang yang sering netes ketika selesai wudu atau ketika mau sholat, ada yang bisa kita bedakan di sini ya, antara yang berpenyakit dengan yang kena was-was. Sebenarnya dua-duanya sama-sama penyakit. Namun yang pertama sakitnya karena fisik, yang itu bisa diobati oleh dokter. Yang kedua sakitnya karena batin, yang itu pengobatannya adalah dengan memperbaiki batin. Nah, untuk bisa membedakan ini, ada beberapa indikator yang biasanya saya gunakan. Pertama adalah dengan melihat usia. Kalau dia masih muda, insya Allah biasanya lebih normal daripada yang mereka lebih tua. Yang kedua, dilihat dari kondisi urologinya. Apalagi sudah periksa ke dokter, dan dokter menyatakan gak ada masalah. Yang ketiga, coba lakukan kesibukan yang lain. Jika ternyata gak ada masalah, kita bisa pastikan ini was-was. Saya sarankan Anda berwudu, buang air kecil dulu ya. Buang air kecil, lalu Anda berwudu. Selesai berwudu, main futsal. Selesai berwudu, main futsal. Kalau enggak ada perasaan netes, berarti jelas itu godaan setan. Sehingga Anda digoda oleh setan dengan dihantui perasaan was-was, jangan-jangan ada yang netes, jangan-jangan ada yang netes. Yang itu menyebabkan Anda akan merasa terbebani dengan ibadah. balik dari Mesir dicek, kayaknya kok ada yang netes, kayaknya ada bekas air. Padahal kita nggak tahu itu air tetesan air kencing ataukah air bekas ketika Anda cebok. Kita nggak tahu, ada dua kemungkinan. Nah, kalau terjadi seperti ini dan itu terus menerus, berarti itu was-was. Nah, untuk selanjutnya, Anda coba lakukan hal tadi ya. Anda berwudu, Anda buang air, kemudian berwudu. Setelah berwudu, sepedaan atau lari-lari atau lakukan gerakan apapun yang sifatnya fisik, nggak ada pikiran untuk ibadah. Dan ketika itu Anda tidak punya perasaan sama sekali kalau ada yang netes, berarti memang perasaan netes itu terjadi hanya pada saat ketika Anda mau ibadah. Nah, selanjutnya, jika nanti Anda berwudu, buang air, kemudian Anda berwudu, kok setelah itu ada perasaan netes ketika mau sholat atau ketika mau menjalankan ibadah yang lainnya, nggak usah digubris dan nggak usah dicek. Nggak usah digubris, nggak usah dicek, yakini sholat Anda sah, jamaah Anda sah. Itu dalam rangka untuk mengobati penyakit was-was, karena kalau terlalu sering dicek, maka akan semakin memperparah keadaan, setan akan membuat kita semakin was-was, dan itu akan lebih susah untuk disembuhkan. Anda nggak perlu bertanya, jangan-jangan itu penyakitnya. Pak Ustadz, jangan-jangan ada yang netes. Sudahlah, nggak usah dipikirkan. Selama Anda masih memikirkannya, berarti belum sembuh. Tapi kalau sudah nggak digubris, insya Allah Anda sudah sembuh. Maka kata kunci was-was itu satu, nggak ngubris. Anda bisa tidak ngubris, sembuh dari was-was. Selama masih digubris, hanya dengan satu pertanyaan, jangan-jangan. Hanya satu pertanyaan, jangan-jangan. Dan Anda masih memperhatikan pertanyaan ini, berarti Anda belum sembuh. Tapi kalau Anda sama sekali nggak ngubris, entah netes, entah tidak, saya nggak ngubris, insya Allah sembuh. Karena itu kata kuncinya di satu kalimat ini, jangan digubris. Insya Allah Anda sembuh. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya. Silahkan, dengan siapa, di mana? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang KPR, Ustaz. Silahkan. Begini, Ustaz, kondisinya, Ustaz. 8 tahun yang lalu, anak kena harus terlibat dalam KPR karena usia ayah itu sudah tua, Ustaz. Yang terlibat KPR, ayah ya? Iya, Ustaz, untuk tempat usaha keluarga, Ustaz. Jadi saya harus terlibat karena anak paling besar kan. Nah, jadi nama di bank itu saya yang ini tanda tangan Ustaz. Sejak 8 tahun yang lalu. Ya, alhamdulillah belakangan sudah ngerti. Jadi kemudian ada lembaga-lembaga anti riba bermunculan kan Ustaz. Yeah. Kemudian anak pernah nawarkan sama ayah untuk mengikuti ini. Saran-saran dari lembaga-lembaga anti riba itu sampai nggak usah bayar terus nanti ke pengadilan gitu. Baik. Yang jadi pertanyaan Bapak? Iya, Ustaz. Ayah nggak setuju kan kalau menempuh jalan seperti itu, Ustaz. Nah, jadi alhamdulillah karena wabah corona ini kesulitan ekonomi kan Ustaz, jadi agak sulit untuk membayar. Baik. Ustaz, gimana pertimbangan seperti ini, Ustaz? Baik. Cukup, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya apa yang Anda lakukan sudah tepat, yaitu mengarahkan ayah untuk bertobat dari riba dengan cara mengajak beliau bergabung pada komunitas-komunitas anti riba. Karena perjuangan seperti ini barangkali tidak bisa dilakukan sendiri, sehingga Anda butuh kawan, Anda butuh motivator, termasuk diantaranya adalah Anda butuh komunitas anti riba. Maka jangan berhenti untuk menyarankan Bapak agar bergabung dengan komunitas anti riba, terutama carikan yang seusia dengan beliau. Karena kalau tidak seusia, itu salah satu diantara pengaruhnya adalah ya kadang ada masalah apa psikologi senioritas dan seterusnya. Wallahu alam, hanya itu yang bisa kami berikan. Kalau saran detailnya sama sebagaimana yang disampaikan oleh banyak komunitas itu, dari mulai tahapan dimacetkan dan seterusnya sampai akhirnya nanti bank mau menerima agar Anda hanya bisa membayar pokoknya saja. Wallahu alam. Baik, kita coba baca pertanyaan melalui ya. Dari Suyitno, KPMI Jogja. Baik, ditahan dulu, ini ada telepon masuk ya. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ustaz, mudah-mudahan Ustaz dalam kandungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Walaka bimitslin. Ya, dari Sidoarjo, Ustaz. Silakan Bapak. Dari Abu Fitria. Saya mau nanya masalah harta peninggalan. Artinya begini, kita sering mendengar tentang bagian warisan. Ya, sekarang bagi orang yang meninggalkan warisan tersebut, seberapa besar pahala yang diterima oleh orang yang setelah meninggal meninggalkan warisan tersebut? Karena harta ini kadang-kadang kan tidak selalu dimanfaatkan dengan baik. Ada yang harta dimanfaatkan dengan baik, ada yang kadang-kadang tidak. Jadi selama ini saya belum mengerti itu harta yang jerih payah orang-orang telah mengumpulkan harta banyak, kemudian atau orang yang tidak bisa mengumpulkan harta tidak bisa mewariskan apa-apa, dan ada orang-orang yang bisa mewariskan banyak sekali harta. Nah ini kira-kira pahala yang diterima seberapa besar, Ustaz, bagi orang-orang yang telah meninggalkan warisan tersebut, Ustaz? Baik. Hanya itu, Ustaz. Ya, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa besar ketika pahala seseorang ketika dia meninggalkan harta warisan untuk keluarganya? Wallahu ta'ala a'lam, Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan harta untuk keluarganya. Dan demikian pula para nabi yang lain. Sehingga andaikan itu bagian dari amal soleh, wallahu a'lam, tentu mereka adalah orang yang pertama kali melakukannya. Sehingga yang kami tahu, wallahualam, ada dua pertimbangan dalam masalah ini. Yang pertama adalah berapa pahala bagi, apakah berpahala orang yang memiliki harta warisan untuk keluarganya. Yang kedua, apa dosa ketika ada orang yang secara sengaja memberikan madarat bagi keluarganya. Kalau yang pertama, yang kami tahu, wallahualam, begitu orang mati, maka harta itu sudah berpindah menjadi hak milik ahli waris, dan itu sifatnya akad yang otomatis. Dalam arti yang disebut dengan akad ijbari, ya, akad yang otomatis, yang disebut dengan akad ijbari, dalam arti mayit tidak punya wewenang sebesar pun, Allah yang ngatur. Dan itu tidak ada nilai pahalanya. Karena ini bukan bagian dari amal mayit. Betul itu dulu harta yang dia perjuangkan, tapi secara hukum, begitu mayit, begitu si pemilik mati, dia sudah jadi mayit, maka harta itu sudah bukan jadi miliknya. Makanya ada keterangan dari seorang ulama, saya ingat saya Abdullah bin Mubarak. Orang yang paling sedih, bukan Abdullah bin Mubarak, Hasan al-Basri. Orang yang paling sedih ketika di hari kiamat adalah orang yang dia punya banyak harta, tapi dia malas beramal dengan hartanya. Sehingga begitu dia mati, harta itu berpindah menjadi milik anaknya. Lalu anaknya ini sebagai ahli waris, dia menggunakan harta itu untuk beramal soleh. Misalnya dia gunakan untuk wakaf, dia gunakan untuk berinfak dan seterusnya. Pahalanya milik siapa? Milik anak. Orang ini sedih. Kenapa? Itu harta saya, tapi kenapa yang menikmati pahala anak saya? Yang menikmati pahala orang lain, ahli warisnya. Yang itu kata sebagian ulama, membuat sedih pemiliknya, membuat sedih orang yang dulu memperjuangkannya. Artinya apa? Peninggalan itu ketika sudah berpindah tangan menjadi hak milik ahli waris, lalu oleh ahli waris itu dipakai untuk melakukan amal soleh. Misalnya ahli warisnya adalah saudaranya, ahli warisnya adalah pamannya, lalu dipakai untuk melakukan amal soleh, mayit gak dapat apapun. Mayit gak dapat apapun. Kenapa? Ini bukan amal mayit, itu amal ahli waris. Yang ini menunjukkan bahasanya, ketika meninggalkan warisan itu, nampaknya gak ada hubungan pahala. Karena itulah Nabi SAW dan para Nabi sebelumnya, mereka tidak dikondisikan oleh Allah, tidak ditakdirkan oleh Allah, dan bagian dari aturan untuk mereka, mereka tidak meninggalkan warisan. Inna ma'syaral anbiya lam yurith. Sesungguhnya para Nabi itu tidak meninggalkan warisan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, innal anbiya alam yuwarithu dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak meninggalkan warisan dalam bentuk dinar maupun dirham. sehingga mereka tidak meninggalkan warisan dalam bentuk harta, namun mereka meninggalkan warisan dalam bentuk pendidikan, dalam bentuk ilmu. Ini sudut pandang yang pertama. Sudut pandang yang kedua, secara sengaja membiarkan keluarganya dalam kondisi melarat. Nah, ini yang tidak boleh. Yang dimaksud di situ adalah ketika ada orang yang punya harta, namun kemudian dia wasiatkan seluruh hartanya, sehingga anaknya, keluarganya, istrinya dan yang lainnya, mereka dibiarkan dalam kondisi nggak punya sepeser pun harta. Ini dilarang dalam syariat. Sehingga kalau ada orang yang secara sengaja dia wasiatkan seluruh hartanya, nggak boleh. Makanya Islam ngasih batasan maksimal sepertiga. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas mau mewasiatkan setengah hartanya, awalnya seluruh hartanya tapi dilarang, setengah hartanya tetap dilarang, kemudian beliau bilang sepertiga. Na'am as-sulus wa as-sulus katsir. Baik, untuk sepertiga boleh dan sepertiga itu sudah banyak. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Li antadhara a'ilataka aghniya'a khairun min antadharaha fuqara. Kau tinggalkan keluargamu dalam kondisi berkecukupan itu lebih baik dibandingkan kau tinggalkan keluargamu dalam kondisi miskin. Yatakaffafun nas, lalu mereka nyadong-nyadong, mereka minta-minta dari satu pintu ke pintu yang lain, ada yang ngasih dan ada yang menolak. Nah, untuk yang kedua ini menjadi terlarang ketika dia memiliki harta tapi secara sengaja dia habiskan harta itu dengan wasiat, dan itu termasuk al-idrar bil wasiyah. Tayyib. Kita lanjutkan pertanyaan tadi dari Soyedna di Jogja, langsung pertanyaannya. Apakah hukumnya menjual sayuran perikat dengan sistem bayu salam? Dan apakah hukumnya deposit di sistem bayu salam? Apa hukumnya menjual sayuran dengan bayu salam? Deposit di bayu salam. Bayu salam kalau deposit tidak boleh, kecuali depositnya tunai. Tapi kalau depositnya pakai DP, nanti jadinya kalik bil kalik. Misalnya begini, harganya 1 juta. Lalu Anda deposit untuk bayi salam 500 dulu. Nanti sisanya yang 500 setelah barang sampai. Hukumnya terlarang dengan ijma ulama, karena salam itu disyaratkan harus tunai pembayarannya. Tapi kalau depositnya deposit tunai, harga 1 juta, deposit 1 juta. Dan mungkin ini tidak disebut deposit lagi ya, tapi langsung bayar tunai 1 juta. Sehingga akad selesai dengan pembayaran tunai 1 juta. Tinggal nunggu barangnya datang, hukumnya boleh, dan memang seperti itulah transaksi salam. Mengenai objeknya, salam bisa objek apapun selain barang yang diproduksi. Kalau barang diproduksi sendiri, maka tidak dilakukan akad salam, tapi dilakukan akad istisna. Sehingga untuk sayuran bisa pakai salam, buah-buahan, termasuk barang-barang yang lain, ya, yang dia barang yang sudah jadi. Tapi kalau Anda akadnya dengan produsen, agar dia memproduksi satu barang tertentu, maka tidak bisa menggunakan akad salam. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Dengan Bu Eli dari Jawa Timur. Baik. Mau tanya Ustaz, saya punya toko. Yang ingin saya tanyakan, modal saya barang-barang di toko itu wajib dizakati setiap. Mengenai toko, yang dizakati adalah barang yang Anda jual. Sementara untuk itu tidak dijual, Anda tidak perlu menghitung zakatnya karena tidak wajib dizakati. Sehingga yang dizakati adalah yang diperdagangkan. Yang tidak diperdagangkan tidak perlu dizakati. Yang kedua, untuk tabungan Anda. Anda tidak punya emas tapi punyanya uang. Yang uang itu kalau dikonversi ke emas tidak mencapai 85 gram. Berarti belum nisab. Tapi punya mobil, punya rumah misalnya. Maka apakah wajib keluar zakat? Jawabannya tidak wajib, karena yang dizakati adalah mal. Dan pengertian mal dalam masalah zakat mal adalah emas, perak, dan uang. Emas, perak, dan uang. Emas, perak Anda tidak punya, tinggal satu yaitu uang. Nah, kalau uang ini di bawah nisab, maka Anda tidak wajib zakat. Sedangkan mobil, rumah, dan perlengkapan yang ada di rumah, perabotan, Anda punya setumpuk tupperware misalnya, maka ini tidak wajib dizakati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi farasihi wa gulamihi shadaqah." Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim untuk budak dan kendaraannya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini menyebutkan dua harta yang istimewa mahal, ya, kuda dan budak. Meskipun mahal, tapi kalau dia harta yang digunakan untuk kepentingan pribadi sehari-hari, seperti kendaraan, ya, mobil, rumah, dan seterusnya, dia tidak wajib dizakati. Dan harta seperti ini dulu sudah pernah kita sampaikan, masuk kategori malul kinyah. Baik, wallahu alam. Silahkan, ada pertanyaan berikutnya. Silahkan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Jakarta Ustaz. Silakan. Bertanya, yang pertama tentang zakat perdagangan Ustaz. Seperti yang dijelaskan Ustaz pada pertemuan sebelumnya, kalau misal ada tanah dibeli dengan niat untuk dijual kembali, itu kan masuk objek zakat ya Ustaz. Nah, beberapa tahun lalu orang tua saya membeli tanah dan itu memang niatnya untuk dijual kembali. Mohon penjelasannya Ustaz untuk batasan nisabnya dan bagaimana kira perhitungannya. Apakah ada aktivitas menjual ketika orang tua bapak sudah membelinya? Atau dibiarkan saja? Awalnya dibiarkan saja Ustaz. Kemudian seiring berjalannya waktu baru diumumkan kalau ini dijual. Seperti itu Ustaz. Baik. Mengendapnya berapa lama? Kenapa Ustaz? Dibiarkan tidak dijual itu berapa lama? Saya kurang ingat untuk waktunya itu Ustaz. Baik. Cukup? Ini Ustaz juga, orang tua saya juga punya usaha ini Ustaz, sewa, menyewakan scaffolding. Apakah barang yang disewakan itu juga termasuk objek zakat perdagangan Ustaz? Baik. Itu Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz, terkait penjelasan Ustaz tentang memberi hadiah kepada rekan kerja di perusahaan lain, yang mana itu tidak diperbolehkan. Yang jadi pertanyaan saya, apabila di kantor saya ada OB atau security yang dia statusnya adalah pegawai outsourcing, dia kan punya tanggung jawab di perusahaan saya sebagai pegawai outsourcing dan juga punya tanggung jawab di perusahaan yang menaunginya itu Ustaz. Baik. Nah, hukum kita memberi hadiah pada mereka itu seperti apa ya Ustaz? Apakah itu juga termasuk? Seperti itu Ustaz. Baik. Cukup. Jazakumullah khair Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Baik, yang pertama posisi orang yang membeli tanah dan dia waktu membeli memang punya niat nantinya akan dijual kembali. Tapi tanah itu ketika sudah berhasil dibeli tidak langsung dijual kembali, namun dibiarkan dalam waktu beberapa lama. Ada keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa dan beliau mengutip pendapat Imam Malik dalam masalah ini. Dan nampaknya beliau setuju dengan ini karena tidak ada komentar setelahnya. Beliau cuma menyebutkan menurut Imam Malik seperti ini, bahwa menurut Imam Malik seorang pedagang, apakah objek dagangannya itu wajib dizakati? Kata beliau, pedagang itu ada dua, ada mutarabbis dan ada mudabbir. Mutarabbis, mudabbir. Mutarabbis itu orang yang ketika dia kulak barang, dia biarkan barang itu. Seperti orang yang beli tanah, setelah beli dibiarkan mungkin dalam waktu setahun, dua tahun, gak ada aktivitas penjualan, cuman dibiarkan saja. Maka selama masa tarobus, selama masa menunggu seperti ini, membiarkan seperti ini, dia berstatus sebagai mutarobis. Dan kata Imam Malik, untuk mutarobis gak ada zakatnya. Yang kedua adalah mudabir. Mudabir berarti kebalikan mutarobis. Begitu dia beli, objek itu langsung diperdagangkan. Objek itu langsung ditawarkan. Ada orang beli mobil, gak nunggu lama, langsung dia tawarkan ke orang lain, dia jual ke orang lain. Maka mudabbir seperti ini, begitu dia sudah kulaan, sudah beli, dan barang itu sudah menjadi milik dia, maka otomatis kewajiban dia adalah membayarkan zakat untuk barang tersebut. Wallahu a'lam. Anda bisa gunakan keterangan ini dan Anda bisa terapkan untuk tanah yang tadi dibeli oleh orang tua Anda. Yang kedua, usaha sewa, ya. Tadi objeknya saya tidak ngerti ya, sewa sesuatu pokoknya. Menyewakan sesuatu seperti ini, apakah wajib membayarkan zakat? Yang dibayarkan zakatnya adalah hasilnya. Menyewakan mobil, menyewakan rumah, menyewakan apartemen, dan aneka objek sewa yang lainnya. Yang dizakati bukan barang yang disewakan, tapi yang dizakati adalah pembayaran sewanya. Sehingga misalnya scaffolding ya. Menyewakan scaffolding. Biaya sewanya 100 juta. Begitu disewakan langsung dapat uang 100 juta. 100 juta ini di atas nisab. Terus kapan zakatnya? Tahun depan. Sehingga dikumpulkan bersama hasil sewa yang lain. Anda menyewakan rumah, harga sewanya 20 juta per tahun. Berarti dalam satu tahun Anda dapat 20 juta. Andai kan 20 juta ini tidak berkurang dalam waktu setahun, maka dia dizakati bersama dengan harta Anda yang lain, digabungkan. Jika dia di atas nisab, maka wajib dizakati. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai hadiah bagi rekan kerja. Hukumnya tidak boleh, karena orang yang sudah bekerja dia mendapatkan gaji dari perusahaannya. Bagaimana kalau dia adalah seorang karyawan outsourcing yang dia bertanggung jawab terhadap pekerjaan di mana dia bekerja dan juga bertanggung jawab terhadap lembaga yang mengutusnya, yang mengirimnya. Dia sudah mendapatkan gaji dari lembaga yang mengirimnya, yang mengutusnya. Karena itu dia tidak boleh dikasih tambahan fee dari kliennya. Misalnya tenaga keamanan, security. Perusahaan A memiliki security X. Security X ini dikirim untuk jaga di perusahaan B. Nah, nanti yang gaji adalah perusahaan A. B bayarnya ke A. Bolehkah security ini dikasih fee tambahan dari B? Jawabannya tidak boleh. Berarti itu masuk hadaya umal. Masuk hadaya umal. Hadiah yang diberikan kepada karyawan. Karena itu baik OB maupun security, jika mereka dikasih tips oleh karyawan perusahaan di tempat Anda bekerja, hukumnya tidak boleh. Yang bisa dilakukan adalah Anda kasihkan ke perusahaan outsourcingnya dan mungkin bisa minta saran kepada mereka, tolong tambahkan gaji bagi securitymu yang punya prestasi. Kalau itu silahkan. Nah, itu berarti sudah menjadi hak milik B, lalu B mendistribusikannya kepada para karyawannya. Baik, kita bacakan pertanyaan melalui ya. Dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun lalu saya jual properti APT dan menyewakan rumah. Uangnya langsung saya pakai untuk membayar kewajiban atau utang kepada pihak developer atas pembelian satu rumah unit yang sudah lewat batas waktu, sehingga tidak ada sisa uang sama sekali. Apakah hasil penjualan rumah harus dipotong zakat dulu? Dan haul dan hisab, tepatnya saldo di tabungan sekitar berapa ya Ustaz? Baik, coba kita angkat telepon dulu. Silahkan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Menyambung yang tadi Ustaz, kan gini, saya misalnya punya karyawan. Nah, terus kan berapa bulan ini kan nggak dikerjakan lagi di rumah. Nah, terus sekarang kan pengen lebaran. Nah, saya tuh pengen ngasih THR, tapi istilahnya pengen ngasih zakat mal saya juga ke mereka. Itu boleh. Baik. Karyawan Anda ini freelance atau karyawan tetap? Karyawan ini di toko, jadi bayar harian. Bayar harian. Nah. Baik. Oke. Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba jawab yang pertama, pertanyaan melalui WA, menjual rumah APT. APT itu apa? Apartemen. Ya. Apartemen ya. Berarti beliau hanya punya satu ini saja. Kalau beliau bukan pedagang, hanya punya satu kemudian dijual karena mungkin ingin pindah atau karena ingin ganti lokasi atau karena sudah bosan atau karena alasan yang lainnya, berarti objek yang dia jual tidak masuk dalam kategori barang dagangan. Tapi jika banyak, nah berarti kemungkinan dia adalah pedagang. Dia punya di sini, punya di sini, punya di sini. Karena nggak mungkin kan dia tidur di semua tempat dalam waktu semalam. Maka kemungkinan ketika dia punya banyak adalah itu mau diperdagangkan. Tapi kalau cuma satu, ya kemungkinan terbesar dia jual karena ingin pindah atau karena sudah bosan sehingga tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Karena tidak masuk sebagai barang dagangan dan juga tidak masuk dalam zakat mal yang wajib dizakati. Ketika Anda menerima dalam jumlah banyak, langsung Anda bayarkan ke developer, habis. Berarti tidak mengendap selama setahun. Andai kan masih menyisakan 90 juta, lalu mengendap setahun, Anda bayarkan zakatnya. Tapi ini tidak menyisakan, sehingga harta itu sudah bukan lagi milik Anda, maka tidak ada nisab dan haul. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan melalui nomor telepon. Anda mau membayarkan zakat untuk karyawan. Bolehkah zakat itu diberikan dalam bentuk THR? Yang kami tahu THR itu adalah kewajiban yang tidak tertulis. Jika dia karyawan harian ya. Kalau itu karyawan tetap seperti perusahaan yang punya banyak karyawan tetap, maka THR itu masuk dalam undang-undang. Sehingga dia jadi kewajiban perusahaan. Maka THR seperti ini tidak boleh ditutupi dengan zakat. Kenapa? Karena kalau ditutupi dengan zakat, berarti dia menggugurkan kewajiban zakatnya, dia menggugurkan kewajiban THR-nya dengan memanfaatkan dana zakatnya. Sama seperti tadi, nafkah ditutupi dengan zakat. Ini tidak boleh. Berarti nanti dia tidak perlu mengasih nafkah karena sudah masih zakat ke sini. Sama juga seperti THR ditutupi dengan zakat. Oh, berarti nanti dia tidak perlu ngasih THR karena sudah ditutupi dengan zakat. Karena itulah untuk THR yang menjadi kewajiban bagi perusahaan, dia tidak boleh ditutupi dengan zakat. Sebagaimana gaji karyawan tidak boleh ditutupi dengan zakat. Sehingga jika ini adalah kewajiban Anda, meskipun mereka bukan karyawan tetap, tapi secara tidak tertulis dalam arti sudah menjadi uruf di masyarakat yang namanya karyawan itu ya dikasih THR tiap tahun, tiap hari raya, maka tidak boleh zakat Anda berikan kepada mereka sebagai THR. Tapi kalau dijadikan sebagai tambahan boleh. Ini THR, ini tambahan zakat, itu boleh. Namun kalau zakat saja dan itu Anda niatkan sebagai zakat dan THR, yang kami ketahui ini tidak diperbolehkan karena berarti dengan adanya mengeluarkan zakat Anda tidak perlu lagi mengeluarkan THR. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan dengan siapa di mana? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Iya, mau tanya Pak Ustaz mengenai sholat qobliyah subuh itu waktunya kapan, batas waktunya. Terus yang kedua, saya pernah dengar juga ceramah kalau batas waktunya itu sebelum iqomat. Nah, sementara kalau di masjid dekat rumah itu antara azan dengan iqomat itu waktunya pendek sekali. Tidak cukup kalau seandainya untuk sholat qobliyah subuh itu gimana Pak Ustaz? Anda sholatnya di rumah atau di masjid? Di masjid. Sholatnya di masjid, ya. Ya. Cukup? Itu aja Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Batasan qobliyah subuh, batasnya adalah setelah masuk waktu subuh, yaitu terbit fajar. Anda bisa menggunakan acuan jadwal sholat yang ada di aplikasi. sampai komat sholat subuh. Jika Anda sholat jamaah di masjid, karena ketika sudah komat maka tidak boleh melakukan sholat sunnah. Nabi SAW bersabda, "Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah." Apabila sudah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Dan Nabi SAW pernah melihat ada seorang sahabat yang mengerjakan sholat qobliyah subuh. Ketika beliau sudah bersiap, ketika sudah ke iqamah dan beliau sudah bersiap maju ke tempat imam, ke mihrab. Namun Masjid Nabawi ketika itu tidak punya mihrab khusus ya. Beliau maju ke tempat imam, lalu beliau melihat ada sahabat yang masih sholat atau sholat qobliyah subuh. Kemudian beliau mengingkari perbuatan ini dan beliau mengatakan, As-subuhu arba'an. Apakah subuh itu 4 rakaat? Sejak kapan subuh 4 rakaat? Maksud beliau adalah, kalau orang ini sholat qobliyah subuh padahal sudah komat, berarti dia nyambung sholat 2 rakaat, kemudian nanti nyambung 2 rakaat subuh, jadinya 4 rakaat. Dan beliau mengingkari hal itu. Karena itu kalau sudah komat, maka Anda tidak bisa mengerjakan sholat qobliyah subuh. Sehingga betul batasannya adalah sampai waktu komat. Bagaimana kalau komatnya cepat? Ya, kalau komatnya cepat, ya berarti datang ke masjidnya harus lebih cepat agar tidak ketinggalan sholat qobliyah subuh. Kecuali jika Anda bisa usul kepada Pak Takmir, Pak DKM, bagaimana kalau misalnya waktu komatnya untuk subuh diperlama, agar kami para jamaah, terutama ibu-ibu yang mungkin ketika ke toilet cukup lama, sehingga kalau harus segera datang ke masjid di awal waktu kesulitan, maka Anda bisa meminta kepada Takmir toleransi agar ditunda. Tapi kalau tidak dikabulkan, berarti berusaha sebisa mungkin datang sebelum atau datang lebih awal sehingga bisa melaksanakan sholat qobliyah. Nah, selanjutnya ada dua pertanyaan dari sahabat Samda TV. Yang pertama, Ustadz, bagaimana sikap kita sebagai teman? Dia berhutang ke saya lumayan banyak, ditagih jawabnya nanti, tapi dia punya mobil, motor, dan rumah 2 lantai. Ditagih selalu bilang belum ada duit. Namun ada info dari teman, dia bertabiat kalau uangnya gak mau berkurang, jadi mending utang sama orang. Gimana ya Ustadz sikap kita terhadap teman ini? Karena korbannya sudah puluhan orang Ustadz. Yang kedua, apa nama yayasan binaan Ustadz? Rencana saya mau nyalurkan zakat ke sana. Baik. Yang pertama, bagaimana menghadapi orang yang keras kepala seperti ini, yang dia ketika ditagih bilang nanti padahal dia punya dan mampu untuk membayar. Dan memang itu sudah jadi karakternya. Kalau sudah jadi karakternya, sebenarnya ya, secara idealnya aparat yang bertindak. Nabi SAW mengatakan, layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatah. Penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan kehormatan dan hukuman baginya. Menghalalkan kehormatan, kata para ulama, maknanya adalah boleh dilaporkan. Dan menghalalkan hukuman, aparat boleh memberikan hukuman kepadanya. Cuman yang jadi masalah di negara kita ini urusan perdata, sehingga ketika diajukan ke atas, misalnya ke pengadilan, ya kita tahu akan sangat melelahkan dan membutuhkan biaya besar. Sehingga misalnya kalau utang Anda cuma 10 juta, ke pengadilan ya gak sampai pengadilan sudah habis ya, biaya 10 juta. Belum nanti harus menyewa pengacara dan seterusnya. Makanya akhirnya masyarakat jadi kesulitan untuk mendapatkan perlindungan dalam masalah ini. Tapi saya tidak tahu apakah ada lembaga yang bisa membantu dalam masalah ini. Mungkin Anda bisa tanya kepada mereka yang paham tentang urusan ini, gimana caranya agar bisa memaksa orang ini membayar utangnya. Dan sebagai tahap awal, Anda bisa tagih ke dia, sampaikan kalau kamu tidak mau bayar utang, nanti saya tagih di akhirat. Dan karena Anda berada di posisi dizalimi, boleh mendoakan keburukan untuk dia. Semoga ini akan membuat dia semakin takut jika dia orang yang beriman. Kemudian nama yayasan yang kami bina, namanya adalah Yayasan Amal Abadi Indonesia. Amal abadi itu dari firman Allah, wal baqiyatu salihat, baqiyah salihah. Yang kami harapkan adalah agar setiap usaha yang kita lakukan diterima oleh Allah Ta'ala dan menjadi amal yang bisa kita manfaatkan sampai hari kiamat. Mengenai rekening yayasan, jika Anda ingin menyalurkan zakat melalui yayasan kami, sudah kami tampilkan di fanpage ada ya. Di fanpage ada rekening BNI. Dan juga nanti Anda bisa mengunjungi situs yayasan di yaai.or.id. yaai.or.id. Di situ ada informasi sedikit tentang yayasan. Wallahu a'lam. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan bagi Anda yang sudah bergabung, mohon maaf barangkali belum bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Mungkin bisa Anda berikan atau Anda sampaikan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.